Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala as-samina fi riwayatil majhul wa huwa fi gharadina hahuna aqsam. Ahaduha al-majhulul adala min haythu al-zahiru wal-batin jami'an wa riwayatuhu ghairu maqbulatin indal jamahiri ala ma nabbahna alaihi awalan. Asani al-majhulul ladhi juhilat adalatuhu al-batinah wa huwa adlun fi al-zahir wa huwa al-mastur. Faqad qala ba'du a'immatina al-masturu may yakunu adlan fi al-zahir wa la tu'rafu adalatu batinihi. Fahadhal majhul yahtajju bi riwayatihi ba'du man radda riwayat al-awwal wa huwa qawlu ba'di syafi'iyaini wa bihi qata'a minhumul imam Sulaim ibnu Ayyub ar-Razi qala li anna amral akhbar mabniyun ala husni dhanni birrawi wa li anna riwayatal akhbar takunu inda man yata'adzaru alaihi ma'rifatul adalati fil batin faqtusira fiha ala ma'rifati dhalika fil zahir wa tufariqu syahadata wa tufariqu syahadata fa innaha takunu indal hukam wa la yata'adzaru alaihim dhalik fa'tubir fihal adalatu fi dhahiri wal batin. Qultu wa yushbihu ayyakunal amalu ala hadar ra'yi fi kathirin min kutubil hadithil mashhura fi ghairi wahidin minar ruwati alladhina taqadamal ahdu bihim wa ta'adzaratil khibratul batinah bihim. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ini penjelasan yang ke-8 ya, tentang riwayatul majhul. Riwayatul majhul kata Ibnu Shalah rahimahullah aqsam. Yang pertama adalah majhulul adalah. Dia tidak dikenal secara adalahnya. Ini dari sisi zahir dan batinnya. Adalah zahir, adalah batin, majhul. Nah, kalau yang seperti ini, maka riwayatuhu ghairu maqbulah. Riwayatnya itu tidak bisa diterima indal jamahir, menurut mayoritas di hadis ala manabbahna alaihi awalan, seperti yang kami sudah ingatkan di awal. Nah, kemudian disebutkan dalam hasyiah li anna mujarrad riwayah anhu la takunu ta'dilan afadahul biqai, karena semata-mata riwayat darinya tidak menjadi apa? Ta'dil. Wa qala al-Bulqini Abu Hanifah yaqbalu misla hadha. Semisal rawi yang majhulul adalah ini bagi Abu Hanifah diterima. Wa qala Zarkashi wa zahiruhu hikayatu khilafin fihi. Zahirnya menghikayatkan apa? Ada khilaf di dalamnya. Wa bihi sarahan Al-Khabbazi min al-Hanafiyyah. Ini ditegaskan oleh Al-Khabbazi dari al-Hanafiyyah. Wa innama qabila Abu Hanifah dhalik. Abu Hanifah terima itu hanya berlaku fi asri tabi'in, di generasi tabi'in. Kenapa? Li ghalabatil adalah alaihim. Karena di generasi itu adalahnya itu apa? Lebih dominan. Ya. Orang-orang salehnya itu apa? Lebih dominan daripada apa? Kemungkinan kefasikan. Wa nasabahu Ibnu al-Mawwaq ila aktsari ahli hadis. Ibnu al-Mawwaq menisbatkannya kepada kebanyakan ahli hadis. Al-Bazzar wa Daraqutni. Wa qala Daraqutni man ruwa anhu thiqatan. Siapa orang yang meriwayatkan dari dia dua orang yang thiqah, faqad irtafa'at jahalatuhu wa thabatat adalatuhu, maka terangkat jahalahnya dan tetap adalahnya. Nah, wazad ibn al-mulaqin fil muqni' an qal in kana rawi anhu la yarwi illa an adlin qubil. Kalau rawi yang meriwayatkan dari dia yang tadi dikatakan majhul adalah dari yang meriwayatkan dari dia seorang rawi yang tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang adil, maka diterima. Kalau tidak, wa illa fala. Nah, artinya selama dia masih dalam statusnya majhulul adalah zahir dan batinnya, maka enggak diterima sampai hilang. Nah, kalau dia mengatakan Abu Hanifah menerima itu, tadi dikatakan itu dengan catatan untuk orang-orang yang hidup di generasi tabi'in saja. Terus majhulul adalahnya bisa hilang, kata Ad-Darqutni, kalau ada dua orang siqah yang meriwayatkan dari dia, bisa hilang majhulul adalahnya. Kalau Ibnu Lakin mengatakan kalau rawi yang meriwayatkan dari dia itu dikenal tidak meriwayatkan cuy dari orang yang adil, maka walaupun cuma satu diterima. Nah, jadi tergantung permasalah itu apa? Beda deh. Beda-beda, enggak bisa kamu apa pukul rata gitu, dengan satu kesimpulan. Enggak bisa. Dilihat permasalahan. Kemudian yang kedua, majhul yang juhilat adalatul batinah. Adalah batinnya saja yang majhul. Wa huwa adlun fi dhahir. Tapi secara zahir dia apa? Adil. Nah, kalau ada yang seperti ini, itu istilahnya wahwal mastur namanya. Jadi mastur itu dia majhulul adalah, tapi min haitsu ini al-batin faqat, dari sisi batinnya saja, zahirnya adalah. Itu namanya mastur. Nah, sebagian imam-imam kita mengatakan al-mastur adalah man yakunu adlan fi dhahir, orang yang adilnya itu fi dhahir saja, wala tu'rafu adalatu batini, tapi adalah batinnya kita enggak kenal. Nah, disebutkan dalam hasyiah nomor 2, qala az-zarkasyi fi nukatih wa hadha alladhi abhama, yang dia mubhamkan ba'du a'immatina itu siapa gitu ya. Kata Az-Zarkasyi, al-zahir nampaknya yang dimaksud oleh Ibn Salah ini adalah annahu imamul haramain. Fa'innahu fassara al-mastur bi'annahu, karena imamul haramain menafsirkan mastur itu adalah alladhi lam yadhhar minhu naqidul adal, orang yang tidak nampak bagi dia hal yang berlawanan dengan adalah. Nah, yang membatalkan adalah enggak kelihatan. Wa lam yattafiqil bahthu fil batin an adalati. Dan pembahasan pada batin orang itu tidak apa? Sampai pada adalahnya. Nah, yang merusak adalah dia secara zahir itu tidak nampak. Pembahasan secara batinnya enggak ada ittifaq. Baik. Lakin al-Hafidz al-Iraqi jazama bi annahu al-Baghawi. Tapi al-Hafidz al-Iraqi memastikan ba'du a'immatina yang dimaksud oleh Ibnu Salah itu bukan Imamul Haramain tapi siapa? Al-Baghawi. Faqala, beliau mengatakan wa yang dimaksud oleh Ibnu Salah itu adalah Abu Muhammad al-Baghawi sahibu tahdzib. Fahada lafzuhu bihurufi, yang disebutkan tadi di atas al-mastur man yakunu adlan fi zahir wala tu'rafu adalatu batini, itu persis lafadznya al-Baghawi. Paham? Itu kata al-Baghawi. Kemudian Ibnu Salah katakan fahadal majhul, madhul yang seperti ini, ya, yang batinnya saja, zahirnya adalah ini mastur, yahtaju biriwayati, berhujjah dengan riwayatnya dia, ba'du man radda riwayat al-awwal, sebagian dari ulama yang menolak riwayat yang pertama, yang adalahnya itu majhul zahir dan batin. Ya. Kalau majhulnya batinnya saja, itu masih diambil hujjah. Wa huwa qawlu ba'di syafi'iyyin. Syafi'iyyin apa maksudnya? Syafi'iyyin. Nah, sebagian dari dua. Sebagian dari dua itu maksudnya apa? Ya enggak, ini mungkin syafi'iyyin. Mungkin. Sebagian orang-orang syafi'iyyin. Wabihi, dan dengannya qata'an minhum al-imam Sulaim bin Ayyub al-Razi. Qala, dia berkata, li'anna amr al-ikhbar mabniun ala husni dhanni bil-rawi. Karena urusan ikhbar, apa urusan akhbar ya, khabar, dibangun di atas apa? Husnu, husnu dhan kepada sang rawi. Kalau zahirnya dilihat, batinnya kita tidak tahu dan tidak jadi masalah. Selama tidak nampak apa yang merusak adalah. Nah, juga wali'anna riwayat al-akhbar, karena periwayatan berita takunu inda man yata'adharu alaihi ma'rifatul adalah. Itu terjadi ketika apa, orang tidak mungkin mengenal adalah filbatin. Faktu sirah fiha, maka cukup dengan adalah yang zahir. Ala ma'rifati dari fiha. Nah, untuk dikenal secara zahir saja. Watu fariku syahada. Nah, dalam akhbar ini beda dengan syahad. Syahada, kalau syahada fa innaha takunu indal hukam wa la yata'adharu alaihim dhalik, itu kejadian ketika apa, di sisi para hukam, dan itu tidak mustahil bagi fa tubira fiha al adalah fi zahir wa batin. Jika dalam bab syahada adalah zahir batin itu dianggap. Qultu, Yunus Salah katakan, wa yushbihu an yakuna al-amal ala hadha ar-ra'y. Dan sepertinya apa, amalan itu berdasarkan pendapat ini. Fi katsirin min kutubil hadis al-masyhur. Dalam banyak kitab, dari kitab-kitab hadis yang masyhur. Fi ghairi wahid min ar-rawah. Pada lebih dari satu rawi alladziina taqaddama al-ahdu bihim. Naam. Yani yang sudah dikenal begitu. Wa ta'adzarat al-khibratul batinatu bihim, tapi tidak diketahui pengetahuan apa batinnya mereka. Wallahu a'lam. Kemudian dikasih hasyah nomor 3. Wa qala al-Bayyaqi fi an-nukatil wafiyah lam yubayyin wajha syibh. Ibnu Salah di sini tidak terangkan sisi keserupaannya itu apa. Walaih sami bayin. Dan dia belum jelas juga ucapannya itu. Wala'allahu bina'an ala misli qawlih. Dan boleh jadi itu dibangun di atas misal perkataannya. Innal Bukhari wa muslima rawaya an majhulil a'in. Masiran minhuma ila annal jahala tertafi bi riwayat wahid. Al-Bukhari dan Muslim itu keduanya meriwayatkan dari seorang rawi yang majhul ain, itu menjadikan apa, dari dua imam tadi kesimpulannya apa, bahwa jahalah itu bisa hilang dengan periwayatan satu orang. Wal bayyinu fi kalami ahli al-fan, yang jelas pada perkataan orang yang ahli dalam bidang ini, annahum yahtajuna, mereka berhujjah illa la yahtajuna, tidak berhujjah illa bi musarrah bitausiqihi, kecuali dengan rawi yang ditegaskan kesipahannya. Wala farqa bainal qadim wal hadis, Tidak ada beda antara taufik yang dulu maupun yang baru. Wa qad dzakarahu syekh ba'dahu min kalam Syafi'i. Wa ma dzakarahu syekh ba'dahu min kalam Syafi'i. Apa yang syekh sebutkan ini salah. Setelahnya dari perkataan Asy-Syafi'i itu sangat jelas. Nah. Yang masyul ain. Jadi jahalah itu ada berbagai macam. Ada yang jahalah zahir dan batin, ada yang jahalah batin saja. Kalau jahalah zahir dan batin, jumhur atau jamahir tidak menerima riwayatnya. Kalau jahalah batin saja namanya mastur. Itu masih diterima. Nah, oleh sebagian ulama. Ya. Dibedakan dalam bab akhbar dengan bab syahadah. Dan ini kata Ibnu Salah amal kebanyakan yang apa kebanyakan yang ada dalam buku-buku hadis yang masyhur. Ya, kemungkinan maksudnya adalah seperti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada di situ rawi yang majhul ainnya tapi diterima. Itu karena apa? Jahalannya hanya batin saja, zahirnya nampak adil.